Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan puja kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Tidak ada sekutu baginya dalam segala sesuatunya, baik menciptakan semua yang di langit, di bumi dan di kedalaman lautan, pengurusan, pengawasan, penyiapan semua kebutuhan dan juga pemusnahan. Dialah Zat yang Maha Adil, Maha Bijaksana, yang telah menggantungkan segala nikmat Dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Maka tentu sangat wajar kalau kita sering mengulangi kalimat yang mulia ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita senantiasa kepada satu-satunya guru, kiai, suri, tauladan. Siapapun yang mengikutinya akan mengetahui apa yang Tuhan inginkan, Allah subhanahu wa ta'ala, yang halal. Dan apapun yang dilarang oleh Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala, yang haram. Dan tentu saja pada saat meninggal mendapatkan surga. Dan yang kufur dan durhaka pada beliau, maka akan masuk dalam api neraka. Allah dan malaikat yang telah memberikan salam hormat kepada manusia terbaik ini, Nabi Muhammad SAW, sebagaimana kita memberikan salam kepadanya, sebagaimana Allah dan malaikat yang telah memberikan salam kepadanya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan kajian Minhaj Muslim. Dan malam ini kita akan masuk ke bab yang baru. Dan Alhamdulillah, dari 5 bab di dalam buku atau kitab yang besar ini, kita sudah menyelesaikan lengkap bab yang pertama, bab akidah. Berhubungan dengan beriman kepada Allah, dengan 4 pasal, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, kemudian beriman kepada Al-Quran itu sendiri, dibahas-bahas pasal sendiri, kemudian beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW, kemudian hari kiamat panjang lebar dengan segala macam yang berhubungan dengan itu, takdir baik dan takdir buruk, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, wajibnya beriman kepada beriman tentang baiknya dan keutamaan para sahabat, kemudian para ulama, dan yang terakhir adalah para pemimpin. Ini sudah panjang lebar kita jelaskan semua. Alhamdulillah, semoga Allah ikhlaskan niat kita dan diterima di sisinya, dan semoga teman-teman juga yang sudah mempelajarinya bisa mengamalkan. Dan juga yang belum sempat ikut bisa mengikuti di www.khalidwasalam.com atau di YouTube, atau Anda masuk ke Play Store di Android Anda, bisa masuk ketik Khalid Wasalam dan akan ada logo warna hijau tulisannya KHB, tinggal diklik dan insya Allah bisa menerima, bisa mendapatkan ceramah itu. Dan saya sangat mengizinkan teman-teman untuk menyebarluaskan semua ceramah-ceramah itu, tapi dengan syarat tidak dikomersialkan. Silakan Anda download, Anda pindahkan ke flash disk atau Anda pindahkan ke DVD, kemudian disebarkan, mau dalam bentuk audio, mau dalam bentuk visual, gambar, silakan. Semuanya insya Allah sangat terbuka, dan insya Allah sudah mencapai 300 lebih ceramah kita yang bisa diambil, termasuk kajian Minhajul Muslimin, dan sudah lengkap satu bab khusus. Pada malam ini teman-teman, kita akan masuk ke bab baru, bab adab namanya. Adab ini kalau bahasa sederhana dari saya supaya mudah difahamin adalah kemasan. Kemasan. Saya kasih contoh. Kalau ada seseorang menghidangkan makanan, nasi goreng misalnya. Nasi goreng itu dihidangkan dengan tatakan yang bagus nasinya, dibuat sedemikian rupa, bulatkah, bentuk apakah, di atasnya ditaruh sedikit daun sup. Acarnya ditata sedemikian rupa dengan rapi, ayamnya ataupun tempenya ditata dengan rapi, sambelnya juga begitu dengan takaran yang pas, piringnya bersih, ditata dengan bersih. Maka saya yakin akan sangat berbeda dengan kalau ada satu piring yang sebelahnya dengan komposisi yang sama, bumbu yang sama, dari wajan yang sama, tapi nasinya diserakin, telurnya atau mungkin lauknya, ayamnya, segalanya ditumpuk sembarangan di atasnya, dengan yang tadi yang pertama. Padahal sebenarnya komposisinya sama, jenis makanannya sama, tetapi ada kemasan di situ. Kemasan ini dalam bahasa agama kita adab. Nah, ada adab, tata kerama, kemasan. Segala sesuatu yang sudah ada perintahnya, kita boleh mengemasnya supaya lebih bagus dari sebelumnya. Misal, Bapak Ibu ingin bersedekah. Beda, kita sengaja mencari uang yang baru, 10 ribu baru misalnya, dengan niat sebagai adabnya, itu memberikan 10 ribu baru ini kepada fakir miskin agar bisa memasukkan gembira ke dalam hatinya. Dengan kita main ambil sembarangan uang 10 ribu yang ada, mau kotor, yang mau kena tinta, mau segala sudah sobek, beda. Sedekah sama-sama dapat pahala, tapi kemasan ini adabnya punya pahala sendiri. Abu Hanifah rahimahullah, beliau setiap kali sholat malam selalu pakai baju yang terbagus. Bahkan ada beberapa riwayat atau beberapa kisah beliau yang dikatakan beliau selalu pakai baju baru. Beda orang bangun sholat tahajud, kemudian dia mandi dulu biar segar, pakai roll on, pakai minyak wangi, ganti baju yang bagus, yang rapi, sejadahnya juga wangi, dibubuhin minyak wangi, mungkin ibu-ibu mukenahnya dengan bersih, wangi. Beda dengan niat karena ingin bertemu dengan Allah. Bayangkan teman-teman, kalau Anda diundang oleh wali kota saja deh, gak usah kita bicara presiden, wali kota saja, atau ambil sekalian presiden, biar yang paling tinggi di mata manusia. Presiden telepon Anda, khusus ditelepon, besok tolong bapak ini, ibu ini datang ke Istana Merdeka. Kira-kira, bapak ibu sekalian, apakah Anda akan pakai baju sembarangan? Atau Anda akan mencari baju yang terbaik di lemari? Kalau perlu malam itu segera datang ke toko baju, beli yang baru. Sepatunya pasti akan dijaga yang terbaik. Pakai kaos kaki yang bersih. Bingung dengan minyak wangi apa yang akan kita pakai, susunan kata-kata apa yang akan kita ucapkan, bagaimana cara kita melangkah, hadiah apa yang akan saya bawakan, dan seterusnya. Itu bertemu dengan manusia yang seperti Anda, kebetulan jenjang sosialnya berbeda. Bagaimana dengan ketemu Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta? Orang kadang-kadang tidak berpikir itu. Bangun asal sholat saja dengan baju yang biasa, sobek-sobeklah, busuklah keringatan. Kenapa harus begini? Kenapa kalau mau ketemu dengan manusia berbeda? Kalau presiden undang Anda dan mengatakan, tolong Pak, Bu, besok datang ke tempat saya, bawain saya buah ya. Kira-kira Bapak Ibu akan beli buah sembarangan di pinggir jalan? Saya yakin Anda akan masuk ke toko buah yang paling bagus, memilih buah yang paling bagus, yang paling mahal, dan setelah itu tidak ditaruh di kresek pastinya, di sebuah keranjang yang rapi, dikemas dengan rapi. Tapi kalau orang tua Anda yang pesan, bapak atau ibu Anda yang pesan, di mana Anda beli buah-buahnya? Padahal ini bakti dengan orang tua, ini hanya sekedar hubungan manusia biasa. Kenapa kita tidak, bahkan mungkin kalau ada buahnya busuk dibiarin aja. Imam Malik rahimahullah, saya berikan contoh secara teracak ya. Imam Malik rahimahullah itu setiap kali ingin menyampaikan majelis ilmu pasti pakai baju baru, pakai baju bersih, pakai minyak wangi, belum mandi dulu. Jadi kalau sudah mau buat majelis ilmu pasti beliau mandi dulu bersih, pakai baju yang bersih. Ditanya oleh murid-muridnya, kenapa imam? Kenapa harus setiap Anda mengajar harus wangi, harus bersih? Kata dia, apakah kalian masih belum tahu saya akan menyampaikan penyampaian dan pesan siapa? Ini pesan Rasulullah SAW, utusan Allah, manusia terbaik. Saya akan menyampaikan dan saya akan mendapatkan surga gara-gara menyampaikan itu. Kenapa saya enggak sambut dengan kegembiraan? Dengan baju yang bagus, dengan minyak wangi yang wangi, kenapa saya tidak lakukan itu? Bahkan Imam Malik rahimahullah, kalau lewat di depan masjid Nabi SAW, itu beliau tidak menggunakan sendal. Beliau berjalan kaki, gitu kan. Biasa, ditanya muridnya, kenapa? Saya menghormati tanah yang pernah diinjak oleh Nabi SAW. Sampai pada tingkat seperti itu. Beberapa tabi'in, kalau saya tidak salah, ini cerita tentang Iyas Al-Muzani. Kalau saya tidak salah. Tapi yang jelas kisah salah satu tabi'in. Pernah bertemu dengan Anas ibn Malik. Anas ibn Malik ini sahabat Nabi, pembantu Nabi SAW. Lalu Anas ibn Malik menghadiahkan apel kepada si Iyas. Begitu dia terima, si Iyas dengan gembira mengambilnya, mencium apel tersebut. Orang semua heran. Kok apel dicium, bukannya dimakan? Kenapa wahai Iyas? Iyas ini ulama tabi'in. Kenapa Anda lakukan? Dia bilang, saya baru menerima dari tangan yang pernah menyentuh tangannya Rasulullah SAW. Beda bagi saya itu punya nilai misalnya. Seperti itu mereka punya adab dan tata kerama, kemasannya. Ya. Kalau mau beli makanan, mau memberikan makanan teman-teman, mau memberikan baju hadiah kepada orang, jangan pakai istilah daripada. Atau mungkin sudah ya, sobek, sudah tua. Coba kalau kita makan enak di restoran, kasih makanan porsi yang sama kepada orang miskin. keluar, habis makan rumah makan Padang, nyaman, 50 ribu porsinya. Coba belajar memberikan sesuatu yang bernilai di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Beli kemasan yang sama, lauk yang sama, mewah seperti tadi. Ambil kresek pada saat keluar, bukan cuma memberikan 1.000 rupiah kepada tukang parkir, kasih tuh porsi kepada tukang parkir. Bagaimana gembiranya dia, bagaimana doa yang akan dia panjatkan kepada Allah, dan bagaimana dia mengenang kebaikan kita 50 ribu seumur hidupnya. Berapa banyak begitu orang miskin kadang-kadang subhanallah di pinggir jalan kita kasih 10 ribu rupiah, luar biasa doanya yang dia sampaikan. Saya kadang-kadang menangis, tidak sadar di lampu merah kalau lagi kasih seorang miskin, lalu dia mendoakan, terima kasih Pak, doakan ini panjang umur, mau dapat rezekinya. Luar biasa ini. Yang kita berikan 10 ribu, maksimal 50 ribu, kadang-kadang 100 ribu, tergantung. Tapi doanya dia luar biasa, seperti kita mengasih emas. Dan saya yakin dia tidak akan melupakan kita itu. Kata para ulama, berapa banyak orang yang sembuh penyakitnya, terangkat kesedihannya, kemudian terbukakan rezekinya, karena doa-doa orang miskin yang dia sudah bantu di pinggir jalan. Berapa banyak? Beda kita memberikan uang baru dengan uang tua. Masuk di masjid juga begitu. Pakai baju yang bersih, teman-teman sekalian. Imam Ahmad rahimahullah mengkhususkan sendal untuk wudu, gak dipakai untuk yang lain. Imam Malik tadi mengkhususkan mandi sebelum dibaca hadis. Imam Abu Hanifah mengkhususkan baju setiap sholat malam. Semuanya dengan tata krama, dengan adab. Itu lain. Semua yang berhubungan dengan perintah Allah, kalau sudah ada perintahnya dan kita kemas, maka sangat bagus. Itu namanya adabnya. Dan kita akan mulai membahas bab adab. Panjang lebar nih. Sebagaimana bab akidah juga panjang. Ada adab kepada Allah, ada adab kepada malaikat, kepada Al-Quran, kepada makhluk-makhluk, macam-macam. Nanti ada adab suami istri, ada adab orang tua, ada adab anak, ada adab dengan saudara, ada adab dengan kerabat. Ada adab-adab yang sangat panjang lebar yang akan kita sebutkan insyaAllah. Ya jelas, saya ingin Bapak Ibu sekalian faham dulu tentang apa itu adab. Itu yang dimaksud. Dan memang ini dalam pelajaran agama kita adalah hal yang sangat mendasar. Bagaimana kita harus tahu, ya ini ada dalam agama kita. Bukan asal jadi. Makin kita perindah ibadah itu, maka makin punya nilai di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Pasal pertama dalam adab ini, bab adab adalah adab-adab niat. Dikatakan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah. Saya bacakan, seorang muslim membenarkan pentingnya keberadaan niat dan urgensinya bagi seluruh amalan, baik yang berkaitan dengan masalah keagamaan maupun keduniaan. Keseluruhan amal tersebut sangat tergantung bagaimana niatnya. Bahasa sederhana yang mendekati ini adalah niat itu motivasinya, motivatornya. Seperti itulah niat. Jadi orang niat puasa, dia motivasi dirinya untuk puasa. Bisa juga diartikan dengan sugestinya. Seperti itulah makna supaya mudah difahamin. Dan ini dibutuhkan di dalam hati, di dalam hati. Karena Nabi SAW tidak pernah menyebutkan niat secara khusus di lafadznya, sebagian ulama mengatakan kecuali di haji dan umrah. Niat inilah yang menjadi ukuran suatu amalan itu dikatakan kuat atau lemah, sah atau rusak, batal. Semua tergantung bagaimana niatnya. Keyakinan seseorang muslim terhadap keharusan niat bagi setiap amal serta kewajiban untuk memperbaikinya bersandar kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Bayyinah ayat 5. A'udhu billahi minasyaitan rajim wa ma umiru illa diya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Al-ayat. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Adab dalam niat adalah, jemaah sekalian, jangan pernah campur baurkan niat itu antara niat untuk Allah dengan niat untuk manusia. Biasanya kalau sudah dicampur namanya riya. Dia sholat, Allah yang perintahin. Tetapi dia hubungkan di situ dengan manusia. Jazakallah. Dia hubungkan dengan manusia agar dipuji oleh manusia misalnya. Ini udah gak diterima sama Allah. Adabnya, niat itu harus murni. Adab juga dalam niat selain murni untuk Allah adalah tidak boleh dibagi. Adab juga dalam niat adalah tidak boleh berubah. Itu adab semua tuh. Sekali niat, Sudah azam haji, haji. Jalani. Sekali niat sholat berjamaah di masjid, datang. Apapun godanya syaitan, tolak. Itu adabnya tuh. Sekali niat, kata Allah, faiza azam, azam ta fatawakkal Allah. Kalau kau sudah berazam, sudah sekalian kamu pilih itu sebagai niat kamu, jalani. Selama itu benar, jangan pernah peduli dengan apapun. Jalankan. Tentu di sini mendahulukan yang wajib dari yang sunnah, gitu kan? Tapi ada adab dalam niat. Jadi niat itu harus ikhlas karena Allah, tidak boleh dibagi dua, dicampur baurkan karena jadi riya, tidak boleh berubah. Itu adab, harus dijaga. Jadi jangan sampai berubah niatnya. Dia pertama niat mau membantu nih, bantu untuk orang bangun masjid misalnya. Di tengah jalan berubah niatnya. Bagaimana caranya supaya dia bisa mendapatkan keuntungan? Ulama tidak melarang seseorang bergerak di sebuah proyek sosial, kemudian dia punya andil di situ, ada biaya transportasi yang dia lakukan, mungkin. Tapi kalau dari awal dia melakukan pertama karena Allah, tapi akhirnya berubah dengan dia menunggangi itu, misal menyalahgunakan dana itu. Akhirnya tadi awalnya membangun masjid, sekarang 10 kali 10 sekarang enggak bisa. Cuma bisa bangun 7 kali 5 misalnya. Atau 7 kali 7 dikurangin. Nah, ini sudah berubah niat di tengah-tengah. Kalau dia bangun 10 kali 10 tetap dengan proyek awal, lalu ada anggaran yang lebih, dia sampaikan kepada pemilik dana, ini ada anggaran yang lebih, bagaimana? Ini mau dialokasikan mana? Oh, ini buat Anda saja, karena Anda yang mengawasi. Ya sudah. Lain itu. Tapi berubah niat di tengah-tengah, bahkan sampai akhirnya mengurangi proyek itu, ini bahaya. Saya pernah dapat informasi dari beberapa teman-teman kita, proyek-proyek sosial di pemerintahan kita yang dialokasikan kepada yayasan-yayasan, kepada pesantren, ini keluhan langsung orang yayasan sosial dan pesantren yang membiayai secara gratis mahasiswanya di kampus. Dapat bantuan, diketahui kegiatannya bagus, dapat bantuan. Di dalam kuitansi yang ditandatanganin 100 juta. Alokasi dana yang dicairkan 75 juta. Kemana nih 25 juta? Ke orang-orang ini. Tidak bertanggung jawab, sudah terima gaji, kerja di situ. Kalau tidak mau ya sudah, kalau tidak mau kasih 25 juta, tidak, saya tidak cairkan. Saya cari yayasan yang mau untuk mencairkannya. Kenapa mencampur baurkan ini? Ini pencampur bauran antara niatnya. Seakan-akan tidak yakin kalau Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada dia balasan. Ini ada adabnya. Juga dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat 11. A'udhu billahi minasyaitan rajim kul inni umirtu an a'budallaha mukhlisan lahuddin. Katakanlah hai Muhammad, sungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Allah. Menyembah ini artinya patuh. Menjalankan semua perintah, meninggalkan semua larangan. Dengan memurnikan ketaatan kepadanya, sudah berharap balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam menjalankan agama. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dalam hadis beliau yang masyhur tentang harusnya ada niat-niat yang baik ini dan menghindari niat-niat yang buruk, dan makin murni niat itu karena Allah, makin besar pahalanya. Hadis yang masyhur yang diriwayatkan Imam Bukhari. Dan ini disebutkan Imam Bukhari di hadis nomor 1 karena pentingnya bagi beliau tentang hadis ini, dan Imam Muslim menyebutkannya di nomor 1907. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Sesungguhnya setiap amal tergantung dari niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh balasan sesuai dengan kadar niatnya. Sesuai dengan kadar niatnya. Orang mau tidur malam nih, adabnya sebelum tidur, wudu, zikir sebelum tidur, balik sisi kanan, niatkan mau bangun sholat tahajud. Itu adab. Ini masuk dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi, man hamma bihasanatin walam ya'malha, siapa yang niat mengerjakan satu perbuatan baik dan belum sempat melakukannya, kutiba lahu hasanatun kamilah, dicatatkan baginya satu pahala lengkap, sudah dapat satu pahala sholat malam. Fa'in amilaha, kalau dia bangun dan dia kerjakan, kutibalahu ashru adu'afiha ila sabarmiya difini da'adu'afin kathira, dicatat baginya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai kelipatan-kelipatan yang banyak. Wa man hamma bisayyi'atin wa lam ya'malha, sebaliknya siapa yang niat mengerjakan dosa dan dia batalkan karena Allah, kutiba lahu hasanatun kamilah, diberikan padanya satu pahala lengkap karena batalin niat buruknya. Fa in amilaha, kalau dia kerjakan keburukan yang sudah dia niatkan, kutiba lahu sayyi'atun wahidah, dicatatkan baginya satu buah dosa saja. Diikuti dengan niat, maksimalkan niat. Jangan pernah niat kecuali karena Allah murni. Jangan campur baurkan niat itu dengan unsur ya, yang sifatnya maslahat pribadilah, urusan dunialah. Dan jangan pernah berubah niat itu. Sekali jalan-jalan. Itu yang diajarkan dalam adab-adab niat itu. Juga sabda Nabi SAW di dalam hadis yang sahih riwayatkan Imam Bukhari Muslim, dan ini kebetulan riwayatnya Imam Muslim, nomor 2564. Inna Allah la yanduru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanduru ila kulubikum wa amalikum. Ketahuilah sesungguhnya Allah tidak akan pernah melihat ke paras-paras wajah kalian, ya, rupa-rupa kalian, dan juga kepada harta kalian. Tetapi Allah melihat kepada hati dan perbuatan kalian. Pernah ada sahabat, Bapak Ibu sekalian, saya pernah sampaikan riwayat ini, bawa satu dirham sedekah, yang satu bawa 1000 dirham sedekah. Bedanya 999 dirham. Apa kata Nabi SAW? Telah menang 1 dirham dibandingkan 1000 dirham. Para sahabat penasaran, ya Rasulullah gimana caranya, secara kuantitas jelas ini 1000, ini 1. Kata Nabi SAW, karena yang satu ini tidak punya harta kecuali itu. Jadi seperti dia mengeluarkan seluruh hartanya tuh. Sementara yang keluarkan 1000 dirham, dia punya banyak harta yang berlipat seperti ini. Bagaimana kemahaadilannya Allah Azza wa Jal dan kemahamurahannya, bukan menilai dari orang ini kaya raya, karena dia keluarkan 1 miliar berarti dia akan mengalahkan orang yang keluarkan 1000 rupiah. Belum tentu. Bisa saja 1000 rupiah lebih besar pahalanya di sisi Allah. Karena yang Allah lihat adalah dia ini pada saat 1000 rupiah punya dia banyak gak? Ternyata cuma 1000 rupiah hasil dia. Dia masih bisa keluarkan semuanya. Yang 1 miliar mungkin dia punya 100 miliar. Cuma sekian persen. Walaupun secara kuantitas besar, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menilai sesuai dengan niat seseorang. Ini penting. Gitu kan? Orang pergi berjihad, mungkin dia tidak punya kendaraan. Dia cuma jalan kaki. Cuma membawa pedang biasa yang dia milikin. Ada orang dengan kendaraan yang mewah, kudanya kuat, baju perangnya rapi. Belum tentu yang rapi dan besar tadi penampilannya itu mengalahkan pahala orang yang sederhana tadi pergi berperang. Bisa saja ini mengalahkan pahala tergantung niatnya. Tentu kalau kita bisa menyatukan, teman-teman sekalian, kesempurnaan kuantitas dengan kualitas. Misal, kita keluarkan 1 miliar dana untuk sedekah, bangun masjid, jihad dan segalanya di jalan Allah. Dan memang harta kita 1 miliar atau 1,5 miliar, sisanya kita pakai untuk kehidupan kita misalnya. Maka ini memang punya nilai, bobot tentunya. Tapi saya tadi menjadikan contoh, kalau ada orang 1000 dengan 1 miliar pun 1000 masih bisa mengalahkan kalau memang secara kepemilikan itu tidak punya kecuali 1000 tadi, dan ini masih punya sekian ratus miliar. Seperti itulah Allah dengan kemahamurannya. Dan itu besarnya pengaruh niat kita. Makanya teman-teman jangan tunggu kaya raya baru sedekah. Tidak. Allah gak tunggu itu. Karena biar kita punya 10 ribu saja, kita keluarkan 10 ribu, Allah nilai kita keluarkan seluruh harta kita. Bukan dari 10 ribunya. Begitu niat yang sangat penting dalam agama kita. Allah tidak akan melihat kepada paras wajah kalian dan harta kalian. Tapi Allah melihat kepada hati kalian dan perbuatan kalian. Yang dimaksud, kata beliau, yang dimaksudkan dengan Allah melihat ke dalam hati adalah melihat bagaimana niatnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa niat adalah sesuatu yang membangkitkan sebuah tindakan atau amal yang dan yang menjadi motivatornya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dari hadis yang sudah saya sebutkan, dan hadis ini diriwayatkan Imam Muslim nomor 130, man hamma bihasanatin walam ya'malha kutibat lahu hasanatun kamilah. Siapa yang niat mengerjakan, baru niat mengerjakan saja satu pahala kebaikan, maka Allah catatkan baginya satu pahala lengkap walaupun dia belum sempat melakukannya. Dengan sekedar memiliki kemauan yang baik saja, maka suatu amal telah dihitung mendapatkan satu pahala, dan dengannya ia akan diberi balasan. Hal ini menunjukkan betapa utamanya niat yang baik itu. Sampai seorang tabi'in berkata, saya berharap punya niat di setiap amal saleh, di setiap amal saleh. Walaupun saya tidak sempat lakukan, saya berharap bisa punya niat di setiap amal saleh. Ya kan? Saya pribadi biasa mengamalkan dengan cara, saya mengambil dari kisah ini, kalau begitu kenapa kita tidak coba minta kepada Allah? Saya berbagi sama antum sekalian, siapa tahu Allah ikhlaskan niat kita, Allah terima. Ini untuk bukan untuk riaknya, karena riak itu tergantung kita bisa ngontrol atau tidak, teman-teman sekalian. Tapi berbagi sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang penting. Saya sering sisipkan dalam doa saya, ya Allah, karuniakanlah saya niat untuk ya ingkar mungkar, semua yang mungkar di sisimu, ingkar mungkar dari awal kau perintahkan itu sampai hari kiamat, ya Allah. Dan karuniakanlah aku niat untuk mengerjakan semua amal saleh dari awal kau perintahkan sampai akhir kau angkat itu, ya. Kalau Allah kabulkan ini, Bapak Ibu sekalian, bayangkan kita bisa mendapatkan semua pahala amal saleh yang kita tahu atau tidak tahu. Karena Nabi SAW mengatakan inna amal biniyat, kita lemah, banyak kekurangan, tapi kita niatkan, ya Allah karuniakan saya niat, saya mengerjakan semua amal saleh dari awal kau perintahkan sampai hari kiamat, dan saya ingkar mungkar semua kemungkaran dari awal kau perintahkan sampai hari kiamat. Bayangkan kalau Allah kabulkan. Allah Maha Pemurah. Allah itu yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Allah bisa memberikan siapapun tanpa ada batas. Kenapa kita batasi diri kita? Saya waktu baca kisah tabi'in yang mengatakan saya berharap punya niat di setiap amal saleh, tiba-tiba saya terinspirasi untuk baca doa itu. Bagaimana kita bisa mengejar orang-orang saleh sebelum kita? Kedekatan mereka dengan Nabi SAW, salat malam yang tidak pernah tertinggalkan, sedekah yang sudah ratusan miliar mereka keluarkan. Kalau kita lihat kisah para sahabat dalam bersedekah, luar biasa. Luar biasa. Susah untuk kita gambarkan atau pertemukan dengan diri kita. Bagaimana mereka tidak pernah meninggalkan jihad di jalan Allah. Kita biar sekalipun mungkin belum pernah ikut. Bagaimana Al-Quran di luar kepala mereka, dalam hati mereka selalu tertanam. Mereka berjuang untuk agama ini dan sangat luar biasa. Kita enggak punya kemampuan tuh. Kita coba amalkan, tapi mungkin subhanallah dengan niat. Adabnya adalah kita minta kepada Allah. Teman-teman sekalian, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah dan minta sesuatu yang mustahil di mata manusia. Artinya di sini pada hal-hal yang memang masuk akal manusia, gitu ya. Tidak mungkin kalau orang minta jenis kelaminnya diubah oleh Allah laki-laki ke perempuan, itu kan tidak mungkin secara fitrah. Tapi orang minta misalnya kayak tadi, gitu, saya mungkin tidak mampu mengerjakan ya Allah, tapi karuniakan, mudahkan saya dengan niat, saya bisa mendapatkan pahala. Bukan mustahil. Hasan Basri rahimahullah pernah lewat di rumah seorang wanita. Wanita ini Bapak Ibu sekalian lagi marah sama anaknya. Ibu ini lagi marah sama anaknya. Tidak tahu anaknya buat apa, pokoknya marah besar. Anaknya sampai nangis, didorong keluar dari pintu, ditutup pintunya sama ibu itu. Anak itu merengek nangis, ibu maafin saya ibu gini. Hasan Basri penasaran, berdiri depan pintu, berdiri di seberang jalan, lihat anak itu tuh. Ibu anak itu sambil nangis-nangis ngerengek sama ibunya sampai dia ketiduran. Anak itu kena lamanya nangis, ibu tolong tidur. Ibunya dengar gak ada suara lagi, dibuka pintu, ibunya sambil nangis lihat anaknya digendong, anaknya dibawa masuk. Hasan pasti sampai nangis melihat kejadian tersebut. Orang-orang di sekitarnya, murid-muridnya heran, hai imam, ada apa anda nangis? Apa masalahnya? Anak itu biasa dipukul ibunya, disuruh keluar, sekarang dia sudah tidur, ibunya gendong. Kata Hasan Basri, lihat kalau orang beriman, sudah dekat dengan Allah lain, dia bisa memandang sesuatu dari sisi yang lain. Dia mengatakan, demi Allah wahai teman, wahai murid-muridku, kalau seandainya seseorang diantara kita seperti anak itu kepada Allah, ya seperti anak itu kepada ibunya, kepada Tuhannya Allah, maka Allah akan memberikan apapun yang dia mau. Belum dikasih makin merengek, belum dikasih makin merengek, makin muhasabah, maka pasti Allah akan memberikannya sebagaimana ibu itu mengasihani anaknya. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Tuhan kalian Allah lebih sayang kepada kalian daripada ibu kepada anaknya. Jaminan. Ini jelas. Berapa banyak ibu yang mendoakan anaknya buruk karena sudah jengkel, mungkin sudah 2 tahun, 3 tahun tidak berbakti. Bukankah banyak orang yang durhaka 70 tahun dengan Allah masih dimaafkan? Tidak bisa ketemu antara seorang ibu yang menyayangi kita dengan Allah Azza wa Jalla yang sangat luar biasa Maha Pemurahnya. 70 tahun berzina, 70 tahun dusta, 70 tahun tidak sholat. Hari pertama tahun 71 taubat nasuha diterima. Dimaafin sama Allah. Yang penting mau baik dan Allah tidak lihat masa lalunya. Ada seorang wanita pernah berbicara dengan Syekh di Saudi. Dia mengatakan, Syekh, saya ini pezina. Dari negara luar, bukan di Saudi. Saya pezina. saya ini pezina, taubat sekarang Syekh. Apa masih layak saya nikah sama laki-laki soleh? Kata Syekhnya, sangat layak. Karena Allah sudah menjadikan taubat itu sebagai pembersih atas dosa yang lama. Bukan cuma sekedar bersih hukumanmu lepas hari kiamat. Kamu dibesucikan secara, oleh Allah secara fisik pun. Allah sucikan tuh. Buktinya orang kalau buat dosa, Allah berikan pembersihan dosanya. Bersih tuh. Dibersihkan. Dan kalau kau nikah dengan orang yang mengenal Tuhannya, orang saleh, dia tidak akan pernah melihat masa lalumu. Bagi dia, sekarang, ke depan. Dan memang begitu orang Allah yang dekat dengan Allah. Kalau kita mau mengenang masa lalu orang, teman-teman sekalian, Umar bin Khattab tidak akan pernah bisa menjadi sahabat yang dijamin masuk surga. Karena dulu pemabuk keras. Suka menyiksa kaum muslimin. Setengah umurnya dipakai dalam kufur, setengah umurnya dalam Islam. Tapi apa yang terjadi? Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Umar. Sampai kata Nabi SAW tentang fadilah beliau. Kalau setiap umat-umat sebelum kalian punya mulhimin. Ada orang yang kalau ngomong jadi ilham. Yang dia ngomong langsung Allah turunkan hukum karena itu. Dan kalau itu ada pada umatku, dia adalah Umar bin Khattab. Ada sampai 13 kejadian di zaman Nabi SAW. Turun ayat gara-gara Umar bin Khattab. Luar biasa. Kalau mau dikenang masa lalunya orang, orang gak akan lihat. Orang Umar tiap hari dulu mabuk. Dia bilang, saya jadikan minuman khamr itu seperti minuman air putih, kebutuhan sehari-hari. Sampai waktu Abu Jahal dan teman-temannya, tokoh-tokoh Mekah menyiksa kaum muslimin, Umar bin Khattab keluar partisipasi untuk mukul orang, untuk nyiksa saja. Tapi begitu hidayah datang, Allah melihat sekarang ke depan, bukan yang lalu. Selesai. Sampai konsep hidup kita sangat jelas. Masa lalumu, taubat kalau salah, bersyukur kalau benar. Hari ini milikmu, besok kamu cuma bisa memprogramkannya. Maksimalkan hari ini. Islam jelas, orang beriman baginya, tatanan hidupnya jelas. Jadi ini niatnya luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala menghubungkan antara niat yang sekarang. Yang lalu kita tinggal taubat, Allah terima taubatnya. Yang sekarang kita mau lihat yang terbaik, Allah kasih. Kedepannya kita programkan, belum dilakukan sudah dikasih pahalanya. Harusnya kita paham bagaimana Islam dan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan semua itu buat kita. Kemudian dikatakan dalam sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah nomor 4228 dengan sanad yang baik dan bisa diterima. Nabi SAW bersabda, "An-nasu arba'ah." Manusia itu ada 4 golongan. Rajulun atahu Allahu azza wa jalla ilman wa malan, fa huwa ya'malu bi 'ilmihi fi malihi. Fayaqulu rajul law atani Allahu ta'ala mithla ma atahu Allahu la'amiltu kama 'amil, fa huma fil ajri sawa'. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يهبط في ماله فيقول رجل لو آتاني الله مثل ما آتاه لعملت كما يعمل فهما في الوزر سواء. Manusia ada 4 macam, kata Nabi SAW. Ada 4 golongan. Yang pertama, orang yang dikaruniai oleh Allah Ta'ala ilmu dan harta, dan dia mengamalkan ilmunya di atas hartanya, dia sedekahkan. Riwayat lain mengatakan dia habiskan ilmu dan hartanya di jalan Allah. Ini orang yang perlu kita kejar nih. Kalau ada yang teman-teman temukan ada orang Masya Allah kaya raya, ilmunya juga luas, lalu dia sibuk itu tiap hari, kita harusnya segera mengetahui apa yang dia kerjakan dan niatkan seperti dia. Kata Nabi SAW, orang ini diberikan ilmu dan harta dan dia habiskan di jalan Allah. Maka orang lain, ada orang yang kedua, tadi 4 golongan, 4 orang. Yang kedua, datang dan berkata, andai saja Allah Ta'ala memberikan kepadaku semisal yang diberikan kepadanya. Maka aku akan melakukan sebagaimana dia lakukan, dengan tulus betul niatnya. Kalau betul-betul saya jadi alim seperti dia, kaya seperti dia, saya akan lakukan seperti itu. Maka keduanya, kata Nabi SAW, akan mendapatkan pahala yang sama dari niatnya. Dan seseorang yang ketiga, golongan ketiga, orang yang Allah berikan harta tapi tidak diberikan ilmu, sehingga dia menghambur-hamburkan hartanya pada yang diharamkan. Maka ada orang yang berkata, orang keempat, andai saja aku Allah memberikan kepadaku semisal yang diberikan kepadanya, maka aku akan melakukan seperti yang dia lakukan. Maka keduanya sama mendapatkan dosa. Misal ada orang suka bangun diskotik, inilah dosa-dosa macam-macam. Kaya raya, punya mobil mewah, punya segala baju mewah. Kemudian ada orang lewat, enak ya, kalau saya juga punya seperti dia, saya akan buat seperti dia. dia tidak punya nih, tapi niatnya begitu, kalau dia punya dia akan lakukan, sama dosanya dengan orang itu. Sedikit salah, sedikit benar niatnya, cari orang soleh dan kita dapat pahala yang sama. Sedikit menyimpang, maka jadi masalah. Banyak, banyak celahnya nih. Misal, bukan mustahil teman-teman, ini saya kasih contoh-contoh. Bukan mustahil pada saat antum lagi mendengarkan Syekh Sudes misalnya, lagi jadi imam di Masjid Haram. Bukan mustahil kita mengatakan, ya Allah, kalau seandainya engkau karuniakan aku hafal Quran seperti dia, suara seperti dia, aku ingin melakukan seperti dia. Ikhlaskan, dapat tuh pahalanya Syekh Sudes. Dan itu hadisnya Nabi begitu. Bahkan lebih daripada itu, kita bisa niatkan para sahabat, ya Allah, kalau seandainya engkau hidupkan aku di zaman Rasulullah SAW, aku akan menjadi sahabatnya yang akan membelahnya. Ikhlaskan niat, bukan mustahil diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh saja, orang haji sering kita lewat jemaah haji, cuma lewat, oh mau haji ya tetangga saya, sudah selesai. Ya akhi, ya ukti, niat, niat. Ya Allah, kalau aku diberikan, engkau berikan aku karunia, kesempatan waktu dan harta seperti mereka, aku akan lakukan haji juga. Semangat, ikhlas, dikasih. Bukankah sabda Nabi SAW, man talaba bis syahadata bisidq ballagahu Allahu manazil asyuhada wa in mata ala firasyi. Tentang masalah orang mati syahid, siapa yang meminta mati syahid tulus dari hatinya, betul-betul dia mau dapatkan itu, dan dia mati di ranjangnya, tidak sempat berperang, Allah akan berikan dia kedudukan para syuhada di surga tertinggi karena niatnya. Niat masuk semua lini kebaikan, niatkan. Jangan pernah lewatkan begitu saja. Harusnya kita maksimalkan. Dan jauhi semua lini dosa. Jangan pernah niat, jangan pernah lihat kalau perlu. Ingkar mungkar, gitu kan? Tidak boleh sama sekali kita ya, punya niat di amal-amal yang buruk. Jauhi. Ada godaan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maksimalkan. Ingat teman-teman, kita sendiri yang berbuat, kita sendiri yang akan mendapatkannya, melihatnya, dan kita sendiri yang akan mendapatkan pertanggungjawabannya hari kiamat. Kita sendiri semuanya. Jangan terpengaruh dengan orang, jangan terpengaruh dengan kata-kata orang lain, tetangga kah, keadaan kah, kamu masih muda lah, gampang lah taubat, dan seterusnya. Ini semua waswas syaitan. Oleh karena itu kata beliau, orang yang berniat memiliki keinginan untuk melakukan suatu amal soleh, maka ia diberi pahala seperti orang yang telah mengerjakannya. Dan orang yang mempunyai niat buruk juga mendapatkan dosa sebagaimana orang yang niat buruk. Semuanya semata-mata tergantung kepada niat. Tentu di sini kata ulama dihubungkan hadis ini dengan maksud dan tujuan. Misal gini, ada orang bilang, ya Allah, kalau saya bisa haji seperti dia, saya akan pergi haji. Sebenarnya dia bisa. Dia bisa lakukan. Dia ada duit, dia ada waktu, tapi dia cuma mau ambil niatnya, itu enggak bisa. Enggak masuk dalam sini. Yang masuk adalah memang betul-betul dia enggak bisa pergi. Kemudian karena tidak bisa, dia ingin sekali dengan niatnya, kalau dikasih kesempatan betul-betul dia akan lakukan seperti itu. Itu sangat luar biasa. Waktu terjadi kasus kemarin di Masjid Haram, ada orang yang mati, runtuhlah bangunan gini. Ada banyak yang bilang, alhamdulillah saya tidak di situ waktu itu. Ya. Kira-kira kalau kita balik, kalau ada orang yang bilang, ya Allah, coba seandainya saya juga seperti orang itu ya, mati dalam keadaan sujud pegang Quran, rubuh bangunan. Teman-teman, orang kalau mati, fisik antum yang sudah rusak tidak berpengaruh demi Allah dengan ruh kita sama sekali. Mau terpotong tangannya, mau matanya tercungkil, mau kepalanya terbakar, kehancur, tidak ada pengaruhnya kalau orang sudah mati. Kita gak bilang lagi, aduh kepala saya sakit, gak ada pengaruhnya. Jangan cuma lihat sepintas, oh ini orang ini ditusuk sama musuh, oh ini orang kena bom, oh ini orang kena begini, oh kena begini dan segala. Itu cuma pandangan manusia. Dalam agama sudah tidak ada lagi itu. Sudah pernah saya jelaskan pada saat kita bahas tentang azab dan nikmat kuburan, bagaimana semua itu tidak berpengaruh sebenarnya dalam kehidupan manusia. Prosesi mati tidak berpengaruh kepada apa yang dia rasakan pada saat dia sedang mati. Mau ditabrak kereta api kepalanya hancur, mau tenggelam di lautan dimakan ikan, mau kena bom di atas pesawat sana, meledak pesawatnya maksud saya, kemudian tidak ditemukan lagi badannya, atau orang itu mati di atas ranjang, sama saja. Kita yang masih hidup lihat berbeda, oh ini jasadnya hancur ya, oh ini jasadnya utuh saja. Apakah seorang artis yang kafir, tiap hari berzina, mulus kulitnya meninggal, berarti dia aman dari siksa Allah? Apakah Hamzah radhiyallahu anhu paman Nabi waktu meninggal di perang Uhud, hidungnya dipotong, dadanya terbelah sampai semua darah. Waktu Nabi SAW melihat Hamzah langsung spontan menangis terisak-isak seperti anak kecil. kaget pamannya digituin gitu. Tapi apakah berarti jasadnya Hamzah yang buruk, yang rusak itu menandakan Hamzah buruk di kehidupan akhirat sana? Enggak ada. Dia sayyid syuhada, pemimpin para syuhada. Jadi fisik tidak berpengaruh, teman-teman sekalian. Kenapa kita tidak niatkan baik? Saya mati deh, mati biasa aja. Enggak usah mati kayak mati syahid. Salah. Saya mau mati syahid insyaallah. Diniatkan. Karena pahalanya luar biasa, kata Nabi SAW, tidak ada orang yang berharap hidup lagi di dunia kecuali orang yang mati syahid. Hanya untuk hidup, dibunuh lagi sama musuh, baru kemudian mereka mati. Dihidupkan lagi begitu terus. Waktu para syuhada Badr mati, Nabi SAW kumpulin jenazah mereka lalu berkata, teman-teman kalian ini sekarang sedang berbicara dengan Allah, ruhnya. Allahu alam bagaimana. Tapi riwayat sahih menjelaskan itu. Ini sekarang lagi bicara sama Allah. Mereka berkata, ya Allah, kembalikan kami di dunia karena kami ingin dibunuh lagi. Supaya ditusuk lagi. Karena besarnya pahala yang mereka lihat dan tidak seimbang antara tusukan musuh yang sudah tidak dirasa lagi, ya, dengan pahala yang mereka dapatkan masuk surga tanpa hisab, bisa tunjuk 70 keluarga yang masuk surga bersama dia. Tidak ada lagi timbangan amal tuh. Masuk surga tertinggi dan terlalu banyak fasilitas yang tidak ketemu dengan pengorbanan kita yang kecil. Kata Allah, sudah menjadi sunnahku, hukumku, tidak bisa lagi kalian kembali ke dunia. Cukup sampai di situ. Tidak bisa lagi. Lalu mereka bilang, kalau begitu ya Allah, sampaikan kepada teman-teman kami yang belum menyusul kami, yang belum mati syahid tuh, sampaikan berita gembira agar mereka jangan takut, jangan khawatir. Kami ini sudah rasakan, gitu kan? Maka Allah turunkan ayat Al-Qur'an. Wal a'udzu minasyaitanir rajim, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian mengira orang yang mati di jalan Allah itu mereka mati, tapi mereka hidup di sisi Tuhan mereka dan mereka sedang diberikan rezeki. Farihina bima aataahumullahu min fadli. Mereka sangat gembira dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Wa yastabshiruna billadziina lam yalhaqu bihim. Dan mereka menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang belum menyusul mereka. Alla khaufun 'alaikum wa lahum yahzanun. Jangan mereka takut dan jangan mereka sedih. Itu penyampaian kasus waktu syuhada Badr, ya, mereka meninggal dunia, teman-teman sekalian. Jadi harus kita faham, punya ilmu syar'i maka kita akan tahu. Mesti niatkan setiap kebaikan niat. Dan jangan terpengaruh dengan performa orang itu. Ketika Nabi SAW, kata beliau di Tabuk, ya, bersabda, inna bil madinati aqwaman. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 2508 dan Bukhari nomor 2839 dan juga disebutkan di sini tentu secara ringkas dalam hadis itu cukup panjang hadisnya. Inna bil madinati aqwaman ma qata'na wadiyan wala wata'na muti'an yaghidul kuffar wala anfaqna nafaqah wala asabatna makhmasa illa sharakuna fi dhalika wa hum bil madinah fakhilalah. Kaifa dhalika ya Rasulullah? Qala habasahumul udhur fasharaku bihusnin niyyah. Sesungguhnya di Madinah ada beberapa kaum. Ini perang Tabuk, ini perang yang sangat jauh ini. Dan perang yang sangat luar biasa waktu itu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang di antara kalian, satu kaum, yang tidaklah kami menyeberangi sebuah lembah. Ada pahalanya semua setiap langkah perang di jalan Allah. Tidaklah kami menginjakkan tanah yang membuat orang kafir akhirnya jadi marah atau terkalahkan. Tidaklah kami mengeluarkan nafkah, sadaqah, memberikan makan para mujahidin, memberikan kendaraan dan seterusnya. Dan tidaklah kami ini ditimpa kelaparan sebagai cobaan sehingga akhirnya mendapatkan tambahan pahala dari jihad itu. Melainkan pasti mereka akan menyertai kami di dalam hal tersebut. Ada pahalanya. Padahal mereka di Madinah. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, mereka benar-benar terhalang dengan uzur. Mereka sakit, mereka stroke misalnya, gak bisa. Tapi semangatnya ingin, kalau itu bisa, saya mau lakukan. Gitu. Seperti itulah, mereka terhalang dengan uzur atau halangan. Lalu mereka menyertai kita dengan niat baiknya. Sudah masuk waktu. Baik, sampai sini insya Allah kita akan lanjutkan seperti biasa setelah sholat Ba'diyah Isya. Kita akan lanjutkan beberapa poin yang akan saya selesaikan bab ada pasal pertama ini. Dan kalau ada yang mau bertanya silakan ditulis di kertas dan saya harap sesuai dengan tema. Subhanakallahumma bihamdika asyhadallah ila astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Masih melanjutkan bahasan tadi pasal pertama, adab dalam niat. Kata ya Syekh Abu Bakar rahimahullah, niat yang baik ternyata telah menjadikan orang yang tidak ikut berperang tadi dalam dalil yang sudah kita sebutkan mendapatkan pahala sebagaimana mereka yang ikut ber, yang ikut berperang. Orang yang tidak ikut berjihad mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berjihad. Demikian pula dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari nomor 31, Imam Muslim nomor 2888. Idzal taqal muslimani bi sayfihima fal qatilu wal maqtulu fin nar. Faqila ya Rasulullah, hadha al qatil fama balu al maqtul? Faqala li'annahu arada qatla sahibihi. Jika ada dua orang muslim saling bunuh dengan pedang, satu sama yang lain sudah saling serang satu kepada yang lainnya, sudah niat membunuh saudaranya muslim, bukan karena ingin membela diri ya, memang dua-duanya sudah saling emosi terbawa untuk saling bunuh, maka kedua-duanya akan masuk ke dalam api neraka. Lalu beberapa sahabat bertanya, wahai rasulnya Allah, utusan Allah, orang yang membunuh, sudah jelas dia membunuh maka dia masuk neraka. Lalu bagaimana dengan orang yang dibunuh? Apa salahnya? Kata Nabi SAW, karena dia berkeinginan kalau dia tidak terbunuh akan membunuh rivalnya. Artinya dengan niat ini sudah dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya tadi saya bilang, titik beratkan, Bapak Ibu sekalian, hadirkan selalu niat kita pada kebaikan-kebaikan sekecil apapun. Sampai pada hal-hal yang mustahil mungkin di mata manusia, asal memang masih ada celah syar'i. Tidak bisa memang kita mengatakan, ya Allah berikanlah saya pahala semua nabi-nabi. Itu enggak mungkin. Karena memang Allah sudah menjadikan nabi-nabi, ya, memang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita mengatakan, ya Allah jadikan saya bersama dengan para sahabat, mendapatkan pahala seperti melakukan sahabat, manusia seperti kita, bukan mustahil kita meminta itu. Karena pernah Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya akan datang nanti saudara-saudaraku setelah kalian yang mendapatkan pahala bisa mengalahkan pahala kalian, bahkan pahala 50 orang diantara kalian. Jadi diantara sahabat ada orang-orang yang datang setelah sahabat pahalanya banyak melimpah, gitu kan, karena niat dan amal yang mereka lakukan. Maka dihitung sama antara niat, kata beliau, dan keinginan buruk antara si pembunuh yang dia masuk neraka dengan yang terbunuh. Andaikan ia tidak berniat buruk juga membunuh, maka dia tentu masuk surga. Misal orang membela diri lain, tapi kalau sudah sama-sama niat menyerang, kalau dia tidak dibunuh maka dia akan membunuh, maka dua-duanya masuk neraka. Juga sabda Nabi SAW, ayyuma rajulin asdaka imra'atan sadaqan wallahu ya'lamu annahu la yuridu ada'ahu ilaiha fagarraha billahi wastahalla farjaha bil batil. Laki Allah yawma yalqahu wa huwa zanin wa ayyuma rajulin addana min rajulin daynan wallahu ya'lamu minhu annahu la yuridu ada'ahu ilayhi fagarrahu billahi wastahalla ma lahu bil batil laki Allah azza wa jal yawma yalqahu wa huwa sariq. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor 18453, Ibnu Majah nomor 2410, dan juga beliau menyebutkan atau mereka berdua menyebutkan ini dalam bab hutang yang berhubungan dengan mahar. Artinya barang siapa yang menjanjikan satu mahar terhadap atau kepada seorang wanita yang mau dinikahinya. Misal kalau saya nikah, kamu nikah sama saya akan kasih kamu maharnya mobil, saya akan kasih kamu maharnya rumah, misal. Dan Allah mengetahui bahwa ia sebenarnya berniat tidak akan melunasi. Dia tidak mau jalankan itu, cuman sekedar tipu daya, cuman sekedar supaya membuat, kata Nabi SAW, lalu dia membujuknya dengan itu, dengan nama Allah, sehingga berhasil mendapatkan kemaluannya. Orang itu jadi mau menikah, tapi dia cuma menipu saja sebenarnya. Dengan cara batil, maka dia akan bertemu dengan Allah hari kiamat, laki-laki itu, sementara dia dicatat sebagai seorang pezina. Karena tadi dia niat nikahi orang karena mau menipu. Datang dengan mobil yang mewah padahal sebenarnya bukan punya dia, supaya orang nerima lamarannya. Kenapa akhi? Kenapa harus begini? Apa adanya? Inilah saya terima, tidak ya sudah. Seperti itu. Tapi di sini niatnya karena memang dia mau menipu perempuan tadi, dan akhirnya perempuan itu jadi mau sama dia gara-gara bujukannya. Ini loh saya akan kasih ini, saya akan kasih. Tapi dia tidak jalankan dan Allah yang tahu dia. Lain kalau memang dia sudah bilang saya akan setelah nikah insya Allah saya akan belikan kamu rumah pada saat Allah mudahin. Lalu betul-betul dapat duit dia belikan rumah, itu jujur. Atau memang dia tidak dapat duit sama sekali, memang jujur, Allah tahu niatnya. Di sini antara anda dengan Allah. Ternyata Allah tahu orang yang pertama enggak. dia memang membujuk saja perempuan ini supaya mau menghalalkan kemaluannya, mau nikah sama dia, menipu laki-laki tersebut biar tidak ada yang tahu di dunia ini. Bahkan mungkin istrinya sering menangis sedih, mana yang kau janjikan, ya itu dulu ini gini dan seterusnya, maka dia akan bertemu dengan Allah sebagai seorang berzina. Lalu Nabi SAW sampaikan lagi lanjutan hadisnya, dan barang siapa yang berhutang sesuatu dari seseorang dan Allah tahu bahwasanya ia berniat tidak mau melunasinya kepada pemiliknya, lalu dia membujuknya dengan nama Allah sehingga berhasil mendapatkan hartanya dengan cara batil, maka orang tersebut, tadi si penipu ini, akan bertemu dengan Allah pada hari dia bertemu dengannya di hari kiamat sebagai seorang pencuri, dihukum sebagai pencuri, dosa besar, dia akan masuk ke dalam api neraka. Jadi kalau utang dari awal, ingat, orang-orang yang utang, teman-teman sekalian, darurat, kalau darurat silakan utang. Orang yang memiliki piutang juga punya fadilah. Dia sama dengan bersedekah dengan setengah apa yang dia utangkan kepada orang lain setiap harinya. Kita mengutangkan 10 juta misalnya dalam 1 tahun atau 1 bulan. Selama setiap hari kita bersedekah setengahnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang mengutangkan kepada seseorang, riwayat Imam Ahmad, siapa yang mengutangkan seseorang, dia akan sama bersedekah setengah dari apa yang dia utangkan itu. Seperti dia bersedekah 5 juta setiap hari sampai dilunasi. Tapi sekarang kita bahas adalah orang yang berhutang. Pemilik piutang, dia kalau maafkan, dia dapat pahala. Dia kalau kasih kelonggaran waktu, maka dia akan dapat setiap hari bersedekah setengah dari apa yang dia sedekahin. Tapi orang yang utang yang jadi masalahnya. Sampai kita tahu orang mati syahid saja, diampuni semua dosanya kecuali hutangnya, saking beratnya. Nabi SAW membantu kita dan mengatakan dalam sabda beliau, siapa yang berhutang dan niat memang mau membayarnya, bahasan kita masalah niat mau membayarnya, Allah mudahkan dia menyelesaikannya. Dan siapa yang dari awal niat utang tidak mau membayarnya, Allah akan persulit dia untuk membayarnya, jadi masalah buat dia. Ingat, Allah tahu niat kita, ya'lamu ma tukhfis sudur, Allah tahu apa yang disembunyikan dalam hati manusia. Bahkan dalam ayat ini dikatakan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, Allah tahu apa yang dikhianati oleh mata. Ada orang lihat ke sana tapi tujuannya ke sana. Mungkin orang lain tidak tahu. Allah tahu apa yang disembunyikan, dikhianati oleh mata dan yang disembunyikan dalam hati manusia. Jangan konyol nih. Jangan seakan-akan tidak ada yang tahu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segalanya, teman-teman. Dengan niat yang buruk, kata Syekh Abu Bakar, maka sesuatu yang mubah dapat berubah menjadi haram. Niat buruk. Tadi utang misalnya, mubah. Tapi jadi haram gara-gara dia tidak mau membayarnya. Tadi nikah, sunnah. Tapi jadi haram, dianggap dia berzina karena dia menipu, karena niatnya tidak benar. Yang tadinya boleh menjadi terlarang. Apa yang tadinya tidak berdosa, maka akhirnya menjadi berdosa. Kesemua ini menegaskan tentang perlunya seorang muslim untuk memiliki keyakinan akan pentingnya niat, kebesaran dan urgensinya yang amat besar. Oleh karena itu, hendaknya dia membangun keseluruhan amalnya dengan niat yang baik dan benar. Dan hendaknya berusaha sekuat tenaga agar jangan sampai beramal tanpa ada niat atau tujuan. Dan jangan sampai beramal namun dengan niat yang tidak baik. Jika niat, jadi niat adalah ruh dari amal dan merupakan tiang penyanggahnya. Kebaikan amal tergantung dari kebaikan niat, dan buruknya amal juga tergantung kepada buruknya niat. Dan setiap amal yang tidak dilandasi dengan niat yang baik dari pelakunya, maka itu adalah riya, memaksakan diri yang justru dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang muslim berkeyakinan bahwasanya niat adalah rukun suatu amal dan syaratnya, harus ada niat baru kemudian dia bisa diterima amalnya, tapi akan dibalas sesuai dengan kadar niat dia. Dia juga memandang bahwa niat bukan hanya sekedar ucapan lisan, saya niat begini dan begitu. Bukan pula cuma hanya kemauan jiwa diri sendiri. Niat adalah bangkit dan bergeraknya hati untuk mengerjakan perbuatan dimaksudkan dengan tujuan yang benar, baik untuk mendapatkan manfaat maupun mencegah mudarat, baik yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi. Dia juga merupakan keinginan untuk melakukan suatu perbuatan karena mencari ridha Allah atau karena menjalankan perintahnya. Seorang muslim hendaknya memiliki keyakinan bahwa perbuatan yang mubah dapat berubah menjadi ketaatan yang berpahala dengan sebab niat yang baik. Demikian pula, suatu bentuk ketaatan jika ia dibarengi dengan niat yang baik akan berubah jika dibarengi dengan niat yang tidak baik ini mungkin. Ini ada harus ditambah dengan kata-kata tidak. Demikian pula suatu bentuk ketaatan jika tidak dibarengi dengan ini sudah ada tidaknya. Jika tidak dibarengi dengan niat yang baik akan berubah menjadi kemaksiatan yang justru mendatangkan dosa dan siksa. Seorang muslim tidak memandang bahwa perbuatan maksiat dapat dipengaruhi oleh niat yang baik sehingga berubah menjadi ketaatan. Misalkan saja ada seseorang yang menggunjing orang lain dengan niat untuk menyenangkan perasaan orang lain lagi, maka tetap saja hal itu dinilai sebagai kemaksiatan kepada Allah dan berdosa. Si A menggunjing di depan si B, C. Niatnya ingin menyenangkan si B. Menyenangkan seorang muslim pahala. Tapi niatnya gunjing, maksiat, tidak bisa. Di sini yang dimaksud oleh beliau. Dan niatnya yang dia pandang baik itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Begitu pula orang yang membangun masjid dengan harta yang haram, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Orang yang mendatangi pesta tari-tarian dan pesta gila-gilaan atau membeli kupon undian judi untuk mengiatkan orang di bidang proyek sosial atau digunakan untuk amal perjuangan jihad dan semisalnya, dia tetap bermaksiat kepada Allah, mendapatkan dosa dan tidak berpahala. Dana haram, judi misalnya atau uang korupsi dibagikan untuk umrah, untuk haji, bangun masjid. Ini bagus sebenarnya tujuannya, tapi niatnya awal sudah salah dari perbuatan yang haram. Demikian juga orang yang membangun kubah-kubah di atas kuburan orang-orang saleh atau menyembelih sembelihan untuk mereka dengan niat karena mencintai orang saleh. Mencintai seseorang muslim pahala, tapi melakukan sembelihan di kuburannya, ini kemaksiatan kepada Allah. Niat ini tidak bisa bersatu antara mencintai si soleh tadi dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah, menyembelih kepada selain Allah. Maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan perbuatannya mendapatkan dosa, meskipun apa yang dia niatkan itu baik dalam pandangannya. Dengan demikian, tidaklah sesuatu itu berubah menjadi kebaikan dengan adanya niat yang baik, kecuali jika hal itu adalah mubah dan dibolehkan di dalam mengerjakannya. Sedangkan keharaman tidak dapat berubah menjadi ketaatan dalam kondisi bagaimanapun jua. Yang kita simpulkan adalah, mari kita teman-teman sekalian untuk menjaga dan mengatur niat kita pada semua kebaikan yang dibolehkan dan jauhi semua niat pada hal-hal yang dilarang. Allahu a'lam. Ya. Insyaallah kita akan lanjut lagi pertemuan akan datang dengan pasal kedua, masalah adab kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya kita akan lanjutkan adab-adab yang lainnya. Apa perbedaan antara doa dengan niat? Jazakallahu khair. Doa itu penyampaian, ungkapan kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ungkapannya. Sama juga pertanyaannya, apa bedanya antara salat dengan niat? Dengan sama saja. Jadi salat adalah gerakan-gerakannya, doa adalah ucapan-ucapannya, niat adalah sesuatu yang harus ada supaya memang diterima oleh Allah. Niat berdoa, niat salat, niat sedekah karena Allah. Maka ini baru diterima, gitu kan. Kalau hanya sekedar gerakan salat tanpa niat, gerakan doa tanpa niat karena ingin berdoa kepada Allah, atau dia malah berdoa di tempat yang haram, di kuburan misalnya, ya, berdoa-doa kepada syaitan, makanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat memang di dalam hati tempatnya. Dia adalah asas segalanya. Di atas niat itulah terbangun perbuatan-perbuatan seseorang. Doanya, sholatnya, dan seterusnya. Saudara, tiga pertanyaan. Apakah benar wanita hamil doanya mustajab? Apakah boleh kita minta didoakan? Dan bagaimana wanita itu jika ia kafir atau fasik? Apakah doanya tetap mustajab? Tolong jelaskan dalilnya. Saya tidak pernah tahu ada wanita hamil mustajab doanya. Kalau saya pribadi ya, atau Allahu a'lam sebatas ilmu saya, mungkin sebab saya tidak pernah temukan ada dalil yang menjelaskan masalah itu. Dan Allahu a'lam, sebatas pengetahuan saya ini juga dari banyak buku hadis yang saya baca, tidak pernah ada menjelaskan itu. Kalau Anda temukan dalilnya, maka silahkan Anda pastikan dalilnya, lihat siapa yang jelaskan itu, atau mungkin bisa ditambah informasi dengan mencari di YouTube tentang kebenaran. Benar enggak doa orang hamil mustajab? Mungkin ada artikel yang Anda bisa baca. Mungkin saya tidak tahu, tapi sebatas ilmu saya tidak ada ini. Tolong jelaskan, Allah itu lebih dekat daripada urat nadi manusia. Ayat Al-Qur'an itu menjelaskan. Allah SWT mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat daripada urat nadinya. Maksudnya adalah Allah penciptanya. Ada dua makna tafsir di sini. Yang pertama, kata ulama tafsir, Allah penciptanya, maka Allah tahu semua apa yang berhubungan dengan manusia itu daripada diri dia sendiri. Seperti misal kita makan makanan teman-teman. Kita gak pernah tahu mana potongan makanan yang sedang kita makan, yang mana menjadi nutrisi tubuh kita, yang mana menjadi tinja kita. Air yang kita minum, kita gak pernah tahu. Begitu sudah ketelan di tenggorokan kita, kita gak tahu yang mana jadi air seni, yang mana jadi darah kita. Kita gak pernah tahu. Oksigen yang kita hirup, mana yang akan memang tertampung, baik, bersih, tidak ada bakteri, mana yang tidak, gitu kan? Kita tidak bisa membedakan masalah seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta bisa, makanya dia mengaturnya. Kita tahu makan, tiba-tiba tubuh kita jadi sehat, segar, karena nutrisinya cukup misalnya. Siapa yang mengelola di tubuh kita itu? Sehingga dia bisa ini membaca dari komposisi daging di sini, otot, dan seterusnya. Ini jadi energi dan seterusnya. Itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna tafsir yang pertama. Maksudnya kami lebih mengetahui manusia itu dari diri dia sendiri. Dan kami yang mengurus dia. Allah yang mengurusnya. Tadi contoh makanan, minuman, dan seterusnya. Pada saat kita capek misalnya, kita gak pernah tahu apa itu capek. Kita gak pernah tahu. Tapi ternyata capek itu sebuah sistem alami di mana kita akan istirahat. Pencipta sedang mengatakan kepada kita, tubuhmu sedang butuh untuk istirahat. Kalau kita paksain aktivitas, kita akan tergeletak dimanapun, saatnya sudah tidak bisa lagi, lalu kita akan tidur. Allah subhanahu wa ta'ala mengawasi hambanya. Maka itu dikatakan Allah lebih dekat daripada urat nadinya. Ini makna tafsir pertama. Makna tafsir yang kedua adalah Allah subhanahu wa ta'ala atau dihubungkan oleh para muslim dengan firman Allah yang lain. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kalimat pun yang keluar dari mulutnya kecuali ada didampingi oleh raqib dan atid. Umumnya ulama mengatakan raqib dan atid ini adalah istilah bagi malaikat yang mencatat dan bukan nama. Ada juga yang mengatakan inilah nama malaikatnya, raqib yang catat yang baik, atid catat yang buruk. Ringkas cerita, ada malaikat yang mendampingi kita, tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur, terus standby mencatat amal baik kanan dan amal buruk kiri. Maka berarti di sini maknanya adalah kami lebih dekat. Karena Allah Azza wa Jalla kalau menggunakan kata-kata kami wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warik, dan kami lebih dekat darinya dari urat nadinya, kata-kata kami berarti Allah melibatkan malaikat. Tapi kalau Allah menggunakan aku atau saya satu saja, itu berarti Allah secara individual yang mengerjakan apa yang sedang terjadi. Apa yang dimaksud dengan arsh? Arsh singgasana. Arsh adalah singgasana. Raja memiliki singgasana, Allah Azza wa Jalla memiliki singgasana, gitu kan. Pada awal kajian disampaikan hadis bahwa bila seorang berniat buruk maka tidak akan dicatat keburukan sampai kejahatan tersebut dilakukan. Pada akhir kajian disampaikan hadis bahwa niat buruk bisa disamakan dengan pelakunya. Ya. Tentu di sini yang awal tadi dia niat untuk melakukannya. Ya. Siapa yang niat melakukan, begini hadis pertama. Siapa yang niat melakukan amal buruk dan dia membatalkannya. Begitu hadisnya. Dicatatkan baginya satu pahala. Bukan berarti bunyinya siapa yang niat buruk belum dicatat. Enggak ada bunyi hadis begitu. Hadis tadi siapa yang niat mengerjakan amal buruk lalu dia batalkan, dicatatkan baginya satu pahala. Hadis-hadis yang terakhir lebih menguatkan lagi. Ternyata orang kalau sudah azam, sudah sugestinya, sudah memang mau mengerjakan itu, maka dicatat baginya dosa itu. Memang dia niat mau lakukan. Artinya, misal ada orang begini, mau pergi berzina nih, sudah niat keluar mau pergi berzina. Tiba-tiba ban mobilnya pecah, atau ban motornya pecah. Dia gak jadi zina gara-gara motornya pecah, bukan karena dia mau batalin karena Allah. Dicatat pahala dosa zina, kenapa dia mau pergi? Karena kalau tidak bocor banyak dia tidak akan lakukan tuh. Sama tadi orang kasus membunuh. Memang dia kalau tidak dibunuh dia akan membunuh, pasti dia akan membunuh. Memang dia sudah niat, cuma memang dia dibunuh, maka dicatat baginya. Dua-duanya masuk neraka. Makanya tadi saya kasih kesimpulan, jangan pernah ada andil di niat buruk. Gak usah. Gak usah ada niat andil. Bahkan kalau ada orang minta tolong pun untuk dibantu dalam keburukan, jangan ikut-ikutan. Maaf saya mau tanya, mana alamatnya diskotik ini ya? Maaf, jangan tanya saya, tanya orang lain. Saya gak mau ikut-ikutan. Gak usah, karena memang begitu, bisa punya andil. Ustaz, bolehkah kita meniatkan sekali saja untuk suatu amal yang serupa dikarenakan khawatir seringnya lupa? Misal niat berpuasa sebulan penuh selama Ramadan, meniatkan setiap sedekah selalu untuk orang tua. Tentu saja yang pendapat paling kuat adalah setiap saat, setiap mau ngerjakan satu ibadah dimulai dengan niat, semuanya. Kalau misalnya Ramadan, ada pendapat ulama yang mengatakan karena dia satu rangkaian, maka cukup dia niat dari awal Ramadan, sudah cukup niatnya dalam hati. Tapi ada ulama dan Allahu a'lam, ini yang saya lihat lebih kuat ya, pendapat yang mengatakan, kembali kepada hadis Nabi SAW, siapa yang tidak menginapkan niatnya di malam hari, maka tidak ada puasa baginya, gitu kan. Sama dengan sholat. Kita sholat misalnya nih, masuk masjid, tahiyat masjid. Kita udah salam. Terus batal wudu. Bapak ibu keluar wudu lagi. Masuk lagi mau sholat tahiyat masjid. Niat lagi gak? Niat lagi, karena kita sudah batal. Kita sudah salam tadi. Sudah tutup kan? Satu hari Ramadan dihitung satu ibadah. Sudah buka puasa, udah selesai. Besok puasa lagi. Niat lagi. Dalam hati. Gitu kan? Niat lagi dalam hati. Dan tidak usah terlalu terbawa was-was. Misal kalau sedekah, sudah sekalian saya mau niat sedekah, setiap kali saya sedekah untuk ibu saya misalnya. Ya. Allah a'lam, mungkin Allah bisa terima. Tapi kalau dia setiap kali mau bersedekah, dia hadirkan niatnya, ini Allah a'lam yang lebih baik. Ya. Tadi Ustaz menyebutkan tentang hadis orang yang berniat buruk membunuh dan tidak niat membayar utang akan masuk neraka dan tercatat sebagai pencuri. Bukankah ada hadis yang menyebut jika kita niat baik maka akan dapat pahala? Baliknya jika niat buruk belum terlaksana. Sama tadi nih ya. Sama tadi. Jadi hadis yang, jangan salah faham dengan hadis yang saya bilang. Hadis yang pertama, siapa yang niat keburukan dan dia batalkan, baru dicatat baginya satu pahala. Jadi harus difahami itu. Sudah saya jelaskan tadi. Bagaimana memahami hadis yang berbunyi, sungguhnya Allah memaafkan hati selama belum diucapkan dan dilakukan. Allahu a'lam. Saya pribadi belum tahu hadis itu. Allahu a'lam. Karena kalau kita lihat tadi indikasi dalil-dalil yang ada, niat itu kan dalam hati. Orang sudah niat, ya, niat buruk, bukan dia ucapkan. Dia niat buruk saja sudah dicatat begitu. Karena niat ini gini ya, niat itu sebuah tekad untuk melakukannya. Pasti dia lakukan. Udah niat dilakukan sudah. Udah mau memang. Zina dia keluar. Memang sudah mau berzina. Emang sudah gitu. Lain kalau orang misalnya keluar, kebetulan dia dapat kesempatan zina, baru mau memunculkan niat pada saat itu. Kan berbeda. Dengan orang yang dari awal sudah niat keluar, memang dasarnya mau ke diskotik, mau zina, dapat pasangan berzina. Udah dari awal niat itu. Udah lain ya. Ustaz, bolehkah mengucapkan niat ketika mau sholat atau wudu seperti nawaitu? Ini sudah pernah saya jelaskan teman-teman sekalian. Kalau kita kembali kepada hadis Nabi SAW, maka belum pernah ada pengucapan lafad. Tidak pernah ada satupun hadis Nabi SAW yang berbunyi nawaitu shoma ghadin usolli fardhu salati dzuhur nawaitul wudu. Ini tidak pernah ada lafad hadisnya. Dari mana ini? Ini dari teman-teman kita yang menisbatkan diri kepada madhab Syafi'iyah di Mesir, tepatnya di Al-Azhar. Disusunlah, mereka mengatakan niat itu harus ya, supaya orang itu tidak lupa dan jelas dia ucapkan dengan lisannya. Lalu disusunlah niat-niat itu. Kalau mau sholat, sholli fardhu salati dzuhur, nawaitu shoma ghadin untuk puasa, nawaitul wudu'a dan seterusnya. Ini semua disusun. Mereka pun mengatakan dalam buku-buku mereka, ini adalah niat pelengkap, bukan niat asas. Niat asas dalam hati. Kalau ada seseorang mengucapkan dengan lisannya nawaitu shoma ghadin usolli fardhu salati dzuhur, tapi hatinya enggak niat sholat, enggak diterima. Tapi kalau ada orang niat dalam hatinya memang mau sholat dzuhur dan dia lupa ucapkan usolli fardhu salati dzuhur, diterima sholatnya karena asas niat adalah hati. Ini pendapat yang menisbatkan diri kepada Syafi'iyah, adanya niat dengan lisan tapi itu pelengkap, bukan itu asas. Bukan itu asas gitu kan. Kalau jumhur ulama, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengatakan tidak ada niat kecuali dalam hati. Seperti contoh, Bapak Ibu tadi mau sholat isya, begitu iqamah kita berdiri di saf. Bukankah dalam hati kita sudah niat mau sholat isya? Kan tidak mungkin sholat maghrib, gak mungkin sholat subuh, gak mungkin. Sama pada saat kita berdiri di saf belakang jadi makmum, ada imam, kita di belakang, bukankah sesuatu niat jadi makmum? Bukankah tadi imam kita pada saat maju di tempat imamnya, dia sudah niat mau jadi imam dalam hatinya? Ya itulah niat sholat. Dia tidak perlu mengatakan makmuman, imaman. Ya, sudah jelas-jelas jadi makmum dia. Sudah jelas-jelas dia begini. Dia mau sholat duha. Dia berdiri mau sholat duha. Tidak mungkin dia niat sholat duhur. Itulah niatnya. Dan ini yang dikatakan oleh para jumhur ulama. bahwasanya niat tidak perlu dengan lafaz karena belum pernah ada dinukil dari Nabi SAW seperti itu. Satu-satunya yang disebutkan dan didengarkan oleh para sahabat itu adalah waktu Nabi SAW menyebutkan niat haji dan umrohnya. Itu pun ada sebagian ulama yang mengatakan itu bukan niatnya, itu termasuk dalam talbiyahnya. Tapi beliau mengatakan labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku niat aku menjawab panggilan umrohmu. Labbaik Allahumma hajjan, ya Allah saya jawab panggilan hajimu, gitu kan? Jadi Allahu alam, yang saya melihat pribadi, saya melihat dari apa yang telah diperselisihkan para ulama ini, kita kembali kepada jumhur ulama yang mengatakan tidak ada lafaz niat, karena dalam pemahaman pun ini bukan dari Imam Syafi'i ya, dari pengikut Imam Syafi'i yang datang setelahnya. Ya. Karena Al-Azhar ini ada jauh setelah Imam Syafi'i. Jauh. Imam Syafi'i tahun berapa? Tahun 204 meninggal dunia, gitu kan? Sementara Al-Azhar ini ada tahun berapa gitu. Ya. Jadi sudah jauh. Makanya datang pengikut-pengikut yang menisbatkan diri lalu kemudian memasukkan dalam sebuah madhab. Allahu a'lam. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita pelajari pada malam ini diberkahi olehnya, dan semoga semua yang pernah berbuat dosa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti menjadi pahala, semoga semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, semua yang sedang bersedih diganti dengan kegembiraan, semua yang terlilit utang dilunasi utangnya, dan juga seluruh muslimin di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada yang sedang tertindas, Allah ikhlaskan niat mereka, Allah terima para syuhada mereka, Allah kukuhkan telapak kaki mereka, dan Allah muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita. Dan kita berdoa untuk seluruh pemimpin muslimin, terutama pemimpin negara kita ini, agar kembali kepada hukum Allah, Al-Quran dan Sunnah, mereka muliakan Islam baik dalam kehidupan mereka dan juga dalam kehidupan bernegara, bersosial, berekonomi dan segalanya, sehingga memang Islam ini betul-betul terlihatan di depan mata kaum muslimin, dan itu yang selama ini kita impi-impikan. Maka kabulkan ya Allah, dan satukanlah kami semua di surga firdausmu tanpa hisab, sebagaimana engkau satukan kami di majlis yang mulia ini. Mungkin kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Sebelum baca kafaratul majlis, saya mengajak jemaah sekalian, kalau yang punya waktu, hari Sabtu insyaallah tanggal 23 Januari jam 9 pagi sampai duhur kita ada tablik akbar di Blok M Square. Ini berhubungan dengan serial sahabat yang ke-11. Setelah membahas 10 serial sahabat, nanti kita akan masuk ke serial ke-11 tentang Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, yang akan kita bedah insyaallah. Mudah-mudahan kalau ada waktu silakan, kalau tidak bisa Anda ikuti insyaallah di YouTube. Ini serial yang ke-11. Mungkin begitu. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.